إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang Sifatul Jannah. Berkata pensyarah rahimahullahu taala, fa in kunta la tazalu maftunan bima hahuna min jamalin, kalaulah setelah kami jelaskan kepada engkau tentang bahayanya seorang yang tertipu dengan kehidupan dunia dan kenikmatannya, maka jika engkau masih saja tetap terfitnah dengan apa-apa yang ada di dunia ini, dari kecantikan dan keindahan, ma'khudhan bi sihri uyuni rabbatil hijal, yang diambil dari sihirnya mata-mata para wanita-wanita al-hijal, wanita-wanita yang berada di kamar pengantinnya, maka apabila engkau masih terfitnah dengan fitnatul dunia, dengan fitnatul nisa tersebut, fasma', maka dengarkanlah, ma aqussuhu alaika min sifati ara'isil jinan, apa yang akan saya kisahkan kepadamu tentang sifat-sifatnya mempelai-mempelai wanita yang ada di dalam syurga. Wa ma balaghnahu min kamalin fi babil husni wal ihsan, dan apa yang telah sampai mereka itu dari kesempurnaan, baik dari sisi penciptaan mereka, demikian pula dari sisi akhlak mereka. Thumma ikhtar li nafsika ma yahlu minhunna au min haula'in niswan, kemudian engkau pilih untuk dirimu yang mana yang engkau senangi di antara mereka, di antara para wanita-wanita syurga tersebut, maka terserah kepadamu siapa saja engkau kehendaki. Fahunna hurun hisanun, maka mereka itu adalah bidadari-bidadari yang cantik jelita. Qad kamulat khalaiquhunna. Di sini tertulis ain. Yang benar wallahu alam bisawab kaf. Kamulat. Qad kamulat khalaiquhunna, yang sungguh telah sempurna ya, penciptaan-penciptaan mereka. Postur tubuh mereka, fala yura min aibin wala nuqsan, sehingga tidak terlihat ada cacatnya dan tidak ada kekurangannya. Tidak ada kekurangan di sini zahir dan batin. Dia tidak memiliki kekurangan dari sisi zahir, dari sisi fisiknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam keadaan sempurna. Demikian pula dari sisi akhlak, sehingga suaminya selalu senang kepadanya setiap saat. Wa kamulat mahasinuhunna, dan sempurna kecantikan dan keindahan mereka. Hatta la yuharat tarafu fihinna min riqqatil jildi wa safail alwan, sampai pandangan kita pandangan seorang dari ahli syurga kepada mereka, itu menjadi pandangan yang sangat menakjubkan sekali. Nah, yuhar. Ya, kalau terjemahan biasanya, kalau yuhar itu dari kata al-hirah, yakni bingung. Ya, yakni sang suami tatkala memandang istri yang demikian cantiknya, maka dia pun menjadi bingung gitu. Ya, tahayyar. Menunjukkan takjubnya dia. Kenapa? Min riqqatil jid, karena kulitnya yang demikian halus dan lembutnya. Ya, dan demikian bersihnya warna-warna kulit mereka. Wa hatta la yura mukhsuqihinna min wara'i thiyabihin, sampai terlihat sum-sum dari betis mereka, dari balik pakaian-pakaian mereka. Wa yara an-nadhiru wajhahu fi kabidi ihdahunna, dan seseorang, ya, seorang laki-laki itu bisa melihat wajahnya pada hati salah seorang mereka. Ya, bisa bercermin di tubuhnya. Nah, ya wallahu alam tentang hakikatnya, ya. Pernah kita sebutkan riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, ya, berkenaan tentang hal ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan bahwa seorang suami nanti dalam surga dia bisa bercermin dengan tubuh istrinya. Ya. Wallahu alam tentang hakikatnya, ya. Kama tara as-suwar fil mir'ah, seperti kamu melihat gambarmu ketika kamu dicermin. Gitu. Ya. Maka ketika kamu melihat istrimu, wah, saking bersihnya sampai mengkilap. Ya, sampai wajahmu terlihat. Ya. Di tubuhnya. Wala tasal an jamalil uyun. Kecantikan mata mereka enggak perlu kamu tanya lagi. Namanya al-hurul ain, ya kan? Ya, enggak perlu kamu tanyakan tentang kecantikannya, enggak bisa digambarkan. Fa fiha kullu sihri wal futun. Karena pada mata mereka itu sihir, ya, dan betul-betul memfitnah. Nah, sehingga suaminya begitu melihat awal kali saja kepada istrinya itu langsung sempoyongan. Ya. Nah, sempoyongan, mabuk kepayang, ya. Ishq, garam. Ya, begitulah keadaan mereka. Kenapa? Menyihir. Nah, maksudnya menyihir yakni mempengaruhi dan memfitnah. Ya. Setiap kali suaminya pergi, begitu kembali lagi ke rumahnya, wah, kok semakin cantik saja. Ya. Sang istri yang menunggu di rumahnya, di dalam kemahnya, ketika suaminya baru saja pergi, ya, mungkin dari jalan-jalan di dalam surga, begitu dia kembali, kata sang istri kepada suaminya, kok kamu semakin gagah saja wahai suamiku. Nah, ya. Kata sang suami, ya, kamu juga kok semakin cantik saja wahai istriku. Subhanallah. Kalau di dunia, jangan tanya sudah. Ya. Nah. Kok semakin hari kamu semakin brengsek aja. Nah. Semakin hari semakin menjengkelkan kamu ini. Ya. Biasanya kalau masih awal, wah. Oh ya. Nah. Apa-apa cinta, cinta, cinta, ya kan gitu kan. Nah. Kalau katanya, kalau istrinya terpeleset, makhluk, oh, hati-hati yang, hati-hati. Tapi kalau sudah lama-kelamaan, istrinya terpeleset, itu matamu ditaruh di mana? Allahul musta'an. Katanya orang, ya, Allahu a'lam. Qad zanaha al-hur fashtadda bayadu bayadiha washtadda sawadu sawadiha. Nah, yang mana bidadari ini telah terhiasi matanya sehingga putihnya itu sangat putih dan hitamnya itu sangat hitam. wal ta'ama kullun minhuma bil akhar, dan sesuai ya dari bentuk fisiknya, postur tubuhnya itu sangat ideal sekali. Yang satu dengan yang lainnya itu sepadan, sesuai. Wa tanasaba, dan ya cocok sekali. Antara putih dan hitam matanya itu sangat sesuai sekali. Hatta asbaha yushi'anil fitnah, sehingga dengan kedua matanya tersebut memancarkan fitnah ya, tentunya kepada suaminya. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, fa fihinna kullu ma syi'ta min syababin wa jamalin wa husnin wa dalalin. Kesimpulannya, pada mereka itu, istri-istri di dalam surga itu, semua yang kamu inginkan ada semua. Keremajaannya dia, kecantikannya dia, keindahannya dia, dan apalagi dia seorang wanita yang genit. Ya. Genit kepada suaminya. Nah, suka menggoda. Hatta yakula sahibuha hina yushahiduha wa huwa masyduhun hairut taraf. Sampai pemilik bidadari ini, sang suami ini, ketika menyaksikan istrinya itu dalam keadaan dia bingung dengan pandangannya. Ada wanita secantik ini. Nah, sambil dia mengatakan, subhana man kammalaki jisman wa ma'nan wa a'taki hadzal husna wal ihsan. Maha suci Allah yang telah menyempurnakan jasadmu dan telah menyempurnakan akhlakmu dan telah memberikan kepadamu ya kecantikan jasmani dan kebaikan akhlak. Wa yadhallu tarafuhu yashrab, dalam keadaan pandangannya itu terus dia menatap istrinya, terus ditatapnya, terus diperhatikan, seakan-akan dia minum min ku'usi jamaliha, dari gelas-gelas kecantikannya dia. Nah, terus dia menatap, dia memandang tanpa henti. Kenapa? Dia terlalu heran melihat ada wanita yang secantik ini. Nah, wa ya'ubbu min ma'ini fitnatiha wa sihriha. Ya. Lalu kemudian dia pun terus ya, meminum dari mata air fitnahnya dan sihirnya. Maksudnya dia betul-betul terlena dengan kecantikan istrinya dan terpesona. Hatta yasira thamalan nishwana fi mithli syaribis sakran, sampai suaminya ini pun mabuk kepayang. Thamalan ya. Ya, seorang dalam keadaan apa? Ya iya, mabuk kepayang sudah. Nah. Seperti orang yang minum khamr. Ya, dan dia dalam keadaan mabuk. Maka seperti itulah kadang seorang suami di hadapan istrinya di dalam surga. Kamulat khalaiquha, sempurna penciptaan mereka. Fala yasduru anha illa kullu jamilin min iffatin wa syarafin wa ta'atin lizauj wa tahabbubin ilaih wa qasrin litarfi alaih. Sehingga tidak ada yang muncul dari wanita tersebut kecuali setiap kecantikan dan keindahan. Dari sisi dia menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Tidak pernah ada yang menyentuhnya kecuali suaminya. Taatnya dia kepada suaminya dan cintanya dia kepada suaminya, dan dia tidak memandang kecuali hanya kepada suaminya. Wa munajatuhu bi ahabbil kalam ilaihi. Ketika sang istri berbisik-bisik kepada suaminya, maka dia pun berbisik-bisik dengan perkataan yang paling disenangi oleh sang suami. Nah, paling disenangi. Dia tidak pernah menyakiti suaminya. La yabduru minha ilaihi ma yasu'uhu. Tidak pernah nampak dari sang istri ini sesuatu yang menjengkelkan suami. Tidak pernah nampak. Sehingga tidak pernah terjadi pertengkaran. Wala yara minha ma yakrahu. Dan sang suami tidak pernah melihat apa-apa yang menjadikan dia benci kepada istrinya tersebut. Wala yaqa'u minha da'iman illa ala kulli ma yaziduhu hubban fiha wanjidaban ilaiha. Ya, dan tidak ada sesuatu kejadian yang sering terjadi di antara mereka berdua melainkan semakin menambah kecintaan, kemesraan, kerinduan, ya. Dan sang suami semakin tertarik saja kepada istrinya. Wallahu subhanahu qad jama'a fiha bainal laili wan nahar. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan, ya, pada istri yang ada di dalam surga itu antara siang dan malam. Ya, jadi wanita di dalam surga itu bagaikan wanita yang telah tergabungkan padanya siang dan malam. Ada siangnya, ada malamnya. Nah, apa yang beliau maksud dengan siang dan malam ini? Fasyamsu tajri fi mahasin wajhiha. Seakan-akan ada matahari yang bersinar, ya, dalam keindahan wajahnya. Cerah, memancar cahaya dari wajahnya. Nah, inilah yang beliau gambarkan bahwa pada wanita ini ada siangnya. Ya. Kelembutan kulitnya, putihnya kulitnya, kecantikan wajahnya, bersinarnya wajahnya. Nah, itulah siangnya. Seakan-akan ada matahari yang bercahaya di hadapan wajahnya itu. Wallailu tahta dhawai bi sya'rihal fahimil jamil. Sementara malam itu ada pada rambutnya, ya, yang terulai, ya, dari untaian-untaian rambutnya tersebut yang sangat hitam, ya, lebih hitam daripada putri Sunsilk. Nah, lebih hitam dan lebih indah. Ya, kalau mungkin kita pernah melihat, iya kan? Dan jangan kita melihatlah, nah, jangan kita lihat. Ya, terkadang nggak sengaja terlihat gitulah. Nah, ya, rambut warna hitam terurai, iya kan? Walaupun banyak sekarang keadaan para wanita berubah fitrahnya. Ada yang senang rambutnya dihabisin, kepalanya digundul. Perempuan botak kepalanya, hilang mahkotanya. Nah, yang tanya dengan rambutnya, masya Allah, dia cantik dengan rambut. Ketika digundul, wah, kayak kuntilanak, mengerikan, kayak tuyul, ya kan? Kata orang tuyul, ya, mengerikan. Nah, ada lagi memodeli rambut dengan berbagai macam model yang justru semakin jelek, iya kan? Seperti modelnya orang-orang kafir, dipendekkan rambutnya. Nah, ada lagi model-model sekarang, ya, wah, macam-macam model sudah. Rambut yang hitam dijadikan kuning, seperti orang nggak mandi berhari-hari. Nah, iya kan, rambut hitam, masya Allah, orang Indonesia kan rata-rata rambutnya hitam, lo dikuningkan, ya, ikut-ikutan katanya, karena sekarang lagi ngetren rambut yang warna coklat, warna merah itu. Seperti orang gak mandi. Nah, ada lagi yang rambutnya sudah halus, diacak-acak lagi. Kayak ada harimau yang pernah mencakar bagian rambut belakangnya itu. Iya kan? Saya mau lihat jalan itu dalam keadaan teracak-acak rambutnya. Allah musta'an. Miring, ya. Banyak para wanita sekarang ini banyak yang miring itu. Allah musta'an. Fa'jab li syamsin wa lailin kaifa yajtami'an. Perhatikan wanita ini, ya, sungguh sangat mengagumkan sekali. Bagaimana mungkin matahari dan malam bisa bertemu? Ada mataharinya, ada siangnya, ada malamnya. Kok bisa bertemu, ditemukan pada wanita ini, wanita ahli syurga? Nah, waqul subhana man hadza sun'uhu. Katakanlah, maha suci Allah yang inilah ciptaannya. Subhana mutqinil sun'atil insan. Maha suci Allah yang demikian sempurnanya ketika Allah menciptakan manusia. Nah. Wa man ajiba anna asy-syamsa wal laila baqiyan fiha la yastati'u kullun minhumā ay yansakha al-akhar. Ya. Maka barang siapa yang kagum tatkala matahari dan malam itu tetap bergabung padanya, yang mana tidaklah yang satu menghapuskan yang lain. Kalau di dunia ini malam menghapuskan siang, siang menghapuskan malam. Tapi pada wanita ini malamnya ada, siangnya ada. Siangnya terdapat pada wajahnya dan tubuhnya yang bercahaya, sedangkan malamnya terdapat pada rambutnya yang sangat hitam. Nah, falal lailu bimudriki syamsiha fataghibu inda iqbalih. Maka tidaklah malam itu mendapati, menjangkau mataharinya sehingga matahari itu hilang ketika datangnya malam. Tidak demikian keadaannya. Wala syamsu ta'ti bitardil lail wa idbarih, dan tidak pula siang atau matahari datang untuk mengusir malamnya. Bal huma fiha mutalazimani ka'annahuma akhawan, bahkan malam dan siang ada pada dia ya, seakan-akan keduanya bersaudara. Rawa Abu Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qaulihi ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, dalam surah Ar-Rahman ayat 58. Seakan-akan wanita-wanita ahli syurga itu seperti yakut dan marjan. Ya, transparan. Al-yakut diibaratkan seperti tubuh yang demikian bersihnya. Nah, sehingga tembus pandang, kan begitu. Sedangkan al-marjan menunjukkan keindahan dan kemolekan tubuhnya. Nah, sehingga dia bagaikan mutiara yang selalu dipandang. Nah, ada riwayat yang datang dari Nabi SAW bahwa beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, yanzuru ila wajhihi fi khaddiha asfa minal mir'ah. Yaitu seorang suami melihat wajahnya di pipinya si bidadari ini. Ya, jadi dia bercermin di pipi istrinya itu lebih bersih daripada cermin. Ya, Allahu a'lam hakikatnya gimana ini ya. Wa anna adna lu'lu'atin 'alayha la tudhi'u ma baina al-mashriq wal maghrib. Naam, dan sesungguhnya permata yang paling rendah ya, mutunya yang ada dalam surga itu mampu menerangin dari timur sampai barat. Naam. Wa annahu la yakunu 'alaiha sab'una thauban, dan wanita ini memiliki atau berpakaian dengan 70 lapis pakaian, yang fudhuha basaruhu, akan tetapi pandangan tetap bisa tembus ya ke tubuhnya, hatta yara mukhasaqiha min wara'i dzalik, sampai dia melihat sumsum betisnya dari balik pakaiannya tersebut. Namun penafsiran ini dhaif ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Namun makna ini telah sahih disebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya bahwa seorang bidadari bisa dilihat dari luar sumsum ya betisnya tersebut, dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Namun khusus dalam penafsiran ini adalah riwayat yang dhaif. Wa rawa Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin qala. Demikian pula diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Lau anna Hawra akhrajat kaffaha baina as-sama'i wal ard laftatana al-khalaiqu bi husniha." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kalaulah sekiranya seorang bidadari dia mengeluarkan telapak tangannya." Seorang bidadari dia mengeluarkan telapak tangannya antara bumi dan langit, diperlihatkan ke dunia ini, maka semua makhluk akan terfitnah dengan kecantikannya. Ini baru tangan yang nampak. Lah gimana kalau wajah? Ya. Tangannya aja sudah terfitnah. Ya, kalau wajahnya sempoyongan tentunya. Walau akhrajat nasifaha lakanatis syamsu inda husniha mithlul fatilah. fisyamsi la dawalaha. Kalaulah wanita ini, wanita bidadari ini, dia mengeluarkan kerudungnya, kerudungnya aja yang dikeluarkan, dimunculkan ke bumi ini, ya, maka matahari yang terang itu di siang hari, nah, dibandingkan dengan keindahan dari kerudungnya bidadari ini, maka matahari itu kedudukannya seperti al-fatilah, lampu pelita itu, lampu minyak, hah? Apa itu? Hah? Lampu templok atau apa? Nah, ya, biasanya dipakai kalau di kampung-kampung, ya kan? Nah, nah matahari itu jadi seperti itu. Terang mana? Wah, terang. Lebih terang nasifnya, lebih terang kerudungnya bidadari ini. Nah, la dawalah, sehingga matahari yang tadinya terang benderang seakan-akan tidak ada sinarnya. Ya. Ibaratnya seperti lampu atau lilin. Kalau mati lampu, hebat sekali lilin ini, terang. Iya kan? Tapi begitu lampu menyala, wah ini enggak ada apa-apanya sudah. Nah. Nah, lilin itu ibaratnya matahari. Kerudung itu ibaratnya lilin itu ibaratnya matahari, iya. Matahari itu ibaratnya lilin. Naam, ya. Matahari ibaratnya seperti lilin akhirnya ketika dibandingkan dengan kerudungnya bidadari. Nah, sedangkan kerudung bidadari ibaratnya matahari atau lampu yang lebih terang. Walau akhrajat wajhaha. Nah, sekarang kalau dia perlihatkan wajahnya, la adha'a husnuha ma bainas sama'i wal ard, maka akan menerangi dengan kecantikannya tersebut semua apa yang ada di langit dan bumi, terang semua, jadi siang semuanya. Nah, bumi jadi terang semua. Nah, ini penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam bait-bait syairnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fasma' sifatil ara'isil jannati thumma ikhtar li nafsika ya akhal irfani. Maka dengarlah ciri-cirinya, mempelai-mempelai wanita syurga, lalu pilihlah untukmu, wahai saudaraku yang berilmu. Hurun hisanun qad kamulna khalaiqan wa mahasinan min ajmalin niswani. Mereka itu adalah bidadari yang cantik jelita, telah sempurna penciptaan mereka dan keindahannya, dan mereka adalah wanita yang tercantik. Hatta yuharat tarfu fil husni alladhi qad albasat fattarfu kal hirani, sehingga pandangan kita pun takjub melihat itu, melihat keindahan, ya, sehingga pandangan tersebut bagaikan orang yang dalam keadaan kebingungan. Wa yaqulu lamma ayyu shahida husnaha subhana mu'til husni wal ihsani. Lalu dia mengatakan ketika dia memandang keindahan istrinya itu, maha suci Allah yang telah memberikan ciptaan yang indah dan akhlak yang sangat baik. Wattarfu yashrabu min ku'usi jamaliha fatarahu mithla syaribin nishwani. Dan pandangan terus dia memandang bagaikan dia minum dari gelas-gelas kecantikannya, dan engkau melihatnya seperti orang yang sedang meminum khamar dalam keadaan mabuk kepayang. Kamulat khalaiquha wa akmala husnaha, dan sempurna penciptaannya dan sempurna pula kebaikannya. Kal badri laila sitti ba'da thamanin, seperti malam bulan purnama pada malam yang keenam setelah delapan. Pada malam yang keenam setelah delapan, maksudnya apa? Enam tambah delapan, malam yang ke-15. Hari ke-14, malam yang ke-15. Wasyamsu tajri fi mahasini wajhiha wallailu tahta dawa'ibil aghsani. Matahari seakan-akan bercahaya dalam keindahan wajahnya, dan malam seakan-akan berada di bawah untaian-untaian rantingnya, maksudnya rambutnya. Fatarahu ya'jabu wa huwa mawdhi'u dhaaka min lailin wa syamsin kaifa yajtami'ani. Maka engkau melihat sang suami ini pun takjub dan ini merupakan tempatnya dia ta'ajub, bagaimana mungkin malam dan siang bisa bertemu. Fayaqulu subhanalladzi dza sun'uhu subhana mutqini sun'atil insani. Maka dia pun mengatakan, maha suci Allah yang demikian ini ciptaannya, maha suci Allah yang demikian sempurna ciptaannya kepada manusia. Lailu yudriku syamsaha fataghibu inda maji'ihi hatta as-sabahith thani. Maka malam tidaklah mendapati dan menghilangkan siangnya, sehingga siang itu hilang ketika datangnya malam hingga di pagi hari yang kedua. Dalam artian malam tetap ada, demikian pula siang tetap ada. Wasyamsu la ta'ti bi tardil laili bal yatasahabani kilahuma akhawani. Demikian pula matahari tidaklah dia muncul untuk menolak malamnya, bahkan keduanya bersahabat bagaikan kedua orang yang sedang bersaudara. Lalu beliau melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri bidadari ini. Kata beliau, yakni anna kullan minar rajuli wa zaujatihi fil jannah yakunu mir'atan li sahibihi. Yaitu bahwa setiap dari laki-laki di dalam surga bersama dengan istrinya di dalam surga, yakunu mir'atan li sahibihi, maka dia menjadi cermin kepada temannya yang satu. Suami jadi cermin ke istrinya, dan istrinya pun jadi cermin kepada suaminya. Nah, jadi gak perlu pakai cermin lagi, bercermin di hadapan istri. Idza masya'a yara wajhahu fihi ra'ah. Kapan saja dia ingin melihat wajahnya, bentuknya kayak apa, maka dia tinggal menghadap ke istrinya, bercermin. Nah, subhanallah. Fahuwa yara mahasina wajhihi fi wajhiha. Maka dia pun melihat kegagahan wajahnya, keindahan wajahnya pada wajahnya istrinya. Jadi laki-laki ini melihat dirinya sendiri. Caranya apa? Tinggal istri dipanggil, suruh hadapkan wajahnya, maka dia pun melihat ke pipinya sambil dia bercermin. Nah, ya, sekaligus dia melihat istrinya. Jadi melihat dua, lihat diri sendiri dan lihat istri. Masya Allah. Wahia kadzalika tara fi tara mahasinah fi wajhihi. Demikian pula sang bidadari ini, istri surga ini, melihat keindahan-keindahannya itu di wajah suaminya. Berarti suaminya juga seperti itu. Ya. Jadi cermin bagi istrinya. Wahia humrul khudud. Dalam keadaan istrinya memerah pipinya. Waduh. Nah, jangan menghayal. Nah, ya. Dalam keadaan istrinya memerah pipinya. Fa khududuhunna asfa min launil wurud. Ya. Ketahuilah bahwa pipi-pipinya bidadari itu lebih bersih, ya, dari warna mawar merah. Ya. Warna mawar yang berwarna merah kan indah sekali itu. Bunga mawar warnanya merah. Nah, pipinya bidadari itu lebih, ya, transparan lagi warnanya, lebih bersih warnanya. Lebih cerah. Wa thughuruhunna hina yabsumna ka'annahunna lu'lu'un mandud. Ya. Sedangkan mulut-mulut mereka, nah ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini mulai menyebutkan ciri-ciri bidadari dari rambut sampai kaki. Ya. Jadi dimulai dari mata, ya kan? Tadi sudah disebutkan. Rambutnya sudah disebutkan. Lebih indah dari rambut, sansil, ya kan? Kemudian terus turun. Nah, sekarang sampai mana ini? Sampai di mana antum melihat bidadari? Sampai di pipi. Ya kan? Pipinya kemerah-merahan. Nah, kalau di dunia ini ibaratnya seperti buah apa ya, kawan? Hah? Buah delima ya? Delima merah enggak warnanya? Merah. Nah, sendiri Allah alam belum pernah melihat. Ya. Nah, setelah disifatkan pipinya, lalu disifatkan mulutnya. Nah. Ya, makanya jangan menghayal pada kalimat-kalimat beliau ini yakni ya cukup indah. Dan pipi-pipi mereka tatkala mereka mengeluarkan senyuman, ka'annahunna lu'lu'un mandud, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Naam. Ya. Wa indama yafturu thaghruha. Dan wanita ini selalu tersenyum, senyum terus. Ya. Di hadapan suaminya, sehingga suaminya terus merasakan ya kenikmatan. Namun tatkala ya sang istri ini berhenti dari senyumnya, aniptisamatin hulwatin, dari senyumnya yang demikian manis ya, ketika dia menghentikan senyumnya, yasta'u minhal barqu, maka tiba-tiba muncul semacam kilat ya keluar dari mulutnya itu, fayudhi jawanibal qasri wa saqfihi, sehingga menerangi ya bahagian-bahagian istananya, demikian pula sampai ke atapnya. Wah, kayak apa ini? Berhenti tersenyum, yang keluar ya cahaya. Wah. Nah. Kalau kita melihat kembang api, biasanya kan ada yang naik ke atas. Wah, indah betul itu kelihatannya. Nah. Wa qad ruya anna ahlal jannati yushimuna barqan sati'an. Ada riwayat yang menyebutkan, wallahu alam, tentang kesahihan riwayat ini, karena di sini disebutkan bentuknya tamri, telah diriwayatkan, biasanya sih menunjukkan lemah, telah diriwayatkan bahwa penduduk surga ya mereka suatu ketika mereka melihat ada kilat ya yang tiba-tiba muncul cahaya, fayas'aluna anhu, lalu mereka pun bertanya, apa penyebab adanya cahaya yang demikian tiba-tiba seperti kilat, fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, hadza dau'un, ini adalah pancaran cahaya, imba'atha min thagri haura, yang muncul dari mulutnya seorang bidadari, dahikat li zaujiha fi a'lal jinan. Kenapa keluar pancaran cahaya itu? Karena dia tertawa cekikian bersama suaminya. Ya, cekikian ini tambahan, ya. Enggak ada disebutkan di sini, enggak ada. Karena juga enggak tahu bahasa Arabnya apa itu. Naam. Dia tertawa kepada suaminya di dalam surga yang tertinggi. Fatuba lilazimi dzalika tsaghr wa muqabbilihi. Maka sungguh sangat bahagia orang yang telah mencium mulutnya bidadari itu. Ya. Mulutnya bidadari. Fa fi taqbilihi. Jangan menghayal, ikhwan. Ya. Nah, kita tanbih nih. Jangan sampai teringat, wah seperti dunia. Jangan. Nah, ini lebih indah dari apa yang antum bayangkan sekarang ini. Fa fi taqbilihi tahqiqu kullil munah. Ketika dia mencium mulut istrinya, ya, dari ahli syurga itu, maka ini akan dia dapatkan semua harapannya. Ya, seakan-akan semua apa yang dia angankan sudah dia dapatkan semua. Itu baru mencium saja, baru takbil. Ya. Gimana yang selebihnya dari itu? Nah, enggak bisa dibayangkan ya. Apalagi yang masih bujang enggak bisa membayangkan itu. Nah. Ya. Rawa Al-Qamah an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, telah diriwayatkan oleh Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sat'a nurun fil jannah, bahwa suatu ketika ada cahaya yang muncul di dalam surga, farafa'u absarahum, lalu mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka, apa yang menyebabkan munculnya cahaya itu, fa idza huwa min thagri haura, ternyata itu berasal dari mulut seorang bidadari, dahikat fi wajhi zaujiha, yang tertawa di hadapan suaminya, sedang tertawa, wah ya, mengeluarkan cahaya. Kalau wanita dunia tertawa, ludah yang keluar ya kan, apalagi kalau enggak sikat gigi, wah bau. Nah, Masya Allah. Wahia aiban. Nah, selesai sekarang mulut. Ya, turun lagi, terus ya, ke bawah. Jangan terburu-buru, terus ke bawah. Pelan-pelan ini, ya. Wahia aiban tariyatul jismi babbatahu. Ya. Demikian pula ya, kulitnya. Kulitnya bidadari ini sangat kencang sekali. Nah, beda kan antara kulit ya seorang wanita remaja dengan seorang yang sudah tua renta. Kalau sudah tua itu wah keriputnya. Nah, iya kan? Tapi kalau masih remaja itu kencang betul. Ya. Badbatahu. Ya. Perawakan tubuhnya. Takadu tatafajjaru syababan wa sihhatan wa imtila'an. Hampir saja memancar darinya ya kepemudaannya, kesehatannya dan penuh dengan kelembutannya. Yajri ma'u syababi fi jismiha al-mamsyuqi fayaziduhu linan wa tarawatan wa husnan. Sehingga mengalirlah air keremajaan pada jasmaninya, pada fisiknya sang bidadari ini. Al-mamsyuq yang tubuhnya sangat langsing ya, ramping sehingga semakin menambah kelembutan, semakin menambah kekencangan kulitnya dan semakin menambah kecantikannya. Fahiya baydha dan dia dalam keadaan putih bersih kulitnya. Bakarahan na'im yang telah bercampur dengan kenikmatan. Wajara ma'uhu fi ghusnihan na'imir rahim ya. Dan mengalirlah air tersebut pada ranting-rantingnya, ya, maksudnya pada tubuhnya, ya, yang penuh dengan kenikmatan dan suara yang demikian lembut. Fa hamala min kulli thimar, sehingga dia pun membuahkan atau menghasilkan dari setiap buah. Fa fihi ma syi'ta min wardin 'alal khudud wa tufahin alal jabin wa rummanin fis sudur ya. Sehingga wanita ini semuanya menghasilkan buah ya, dari atas sampai bawah itu menghasilkan buah seluruhnya. Nah, maka padanya terdapat apa saja yang kamu kehendaki. Di sana ada mawar merah di pipinya ya kan, kembang bunga. Di sana ada apel di jabinnya ya. Tahu jabin? Kening. Mana kening itu? Hah? Ya. Hah? Jidat ini. Ini. Hah? Nah, ya. Ada apelnya yakni kemerah-merahan. Wa rumman fi sudur. Ada buah delima di dadanya. Allah musta'an ya. Wallahu a'lam maksud Ibnu Qayyim ini. Ya, lebih vulgar lagi nanti mungkin setelahnya. Taib sampai di sini insyaallah ya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.